Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan kepada kita dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan pertolongannya kepada kita semua. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma yang merupakan transkrip ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan dalam penjelasan tafsir Juz Amma ini, beliau tidak hanya menjelaskan surat-surat yang ada dalam juz ke-30, tapi juga dimulai dari penjelasan tafsir surat Al-Fatihah. Nah, dan ini juga menunjukkan sikap an-nasihah pada beliau rahimahullah, yang ingin memberikan kemudahan ilmu bagi kaum muslimin yang ingin memahami bacaan-bacaan dalam sholatnya, yang biasanya di dalam sholat orang akan membaca Al-Fatihah dan juga surat-surat yang ada di dalam Juz Amma. Kita lanjutkan pada halaman 21. Pada ayat siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu ta'ala siratul ladzina an'amta 'alaihim athfu bayan li qawlihi ta'ala as-sirat al-mustaqim. Allah dalam firman-Nya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini adalah ataf, ya. Ataf itu salah satu istilah dalam ilmu nahwu. Ataf artinya penggandengan. Athfu bayan, ya. Penjelasan liqaulihi ta'ala terhadap firman Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi pada ayat sebelumnya, seorang yang membaca Al-Fatihah meminta kepada Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Inilah yang dijelaskan, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Dijelaskan oleh Syekh berikutnya, والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى. Dan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, barang siapa yang taat kepada Allah, وَالرَّسُولِ, dan taat kepada Rasul, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, maka mereka akan digabungkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh, wahasuna ulaika rafiqa, sungguh mereka ini adalah teman yang terbaik, ya. Orang-orang yang kita akan sangat berharap berkumpul bersama mereka. Tingkatan tertinggi adalah para nabi, nabi dan para rasul, ya. Rasul memang tidak disebutkan di situ, tapi sudah masuk ke dalamnya. Karena setiap rasul adalah nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang sangat jujur dalam keimanannya. Orang beriman, tingkatan keimanannya bertingkat-tingkat. Tingkatan tertinggi dari kalangan orang beriman yang tidak masuk kategori nabi dan rasul adalah siddiq. Di antara siddiq, yang termasuk siddiq pada umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah siddiq yang terdepan dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Juga putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, disebutkan dalam sebagian dalil hadis, ya. Demikian, beliau adalah wanita yang demikian jujur dalam keimanannya, putra dari seorang yang jujur dalam keimanannya. Demikian juga Maryam, dalam Al-Quran dinyatakan wa ummuhu Siddiqah, dan ibunya, ibu Isa alaihissalam, adalah siddiqah yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Seorang yang senantiasa jujur dalam ucapan, perbuatan, selalu sesuai antara zahir dengan batin, ini akan mengarahkan dia untuk menjadi seorang siddiq. Kemudian asyuhada. Asyuhada, kata para ulama, termasuk orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Dan Allah yang maha tahu siapa yang mati syahid di jalannya. Kita secara zahir ketika melihat ada orang yang meninggal, terlihat berjuang di jalan Allah, kita hanya bisa menyatakan insya Allah dia syahid, atau semoga dia syahid. Tidak boleh kita memastikan dia syahid. Nah, dan termasuk syuhada juga adalah para ulama. Para ulama itu termasuk syuhada. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Dan para malaikat pun bersaksi. Dan orang-orang yang berilmu pun bersaksi. Nah, itu juga masuk kategori syuhada. Para ulama ahlus sunnah yang mempelajari ilmu yang bersih, ilmu Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, kemudian mereka mengamalkannya, kemudian mereka menyebarkannya, mengajarkan kepada orang lain, mereka termasuk syuhada. Mereka termasuk orang yang syuhada, itu artinya bersaksi, mempersaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin dikumpulkan bersama mereka juga. Nah, kemudian wassalihin, orang-orang soleh, kata para ulama, artinya adalah orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan hamba Allah, yang tidak masuk kategori nabi, siddiq, syuhada, dan nabi, siddiq, dan syuhada. Yang tidak masuk kategori itu mereka masuk kategori solihin jika mereka ini menjaga hubungan baik dengan Allah, selalu berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian mereka juga menjalin hubungan baik dengan hamba-hamba Allah, mereka baik akhlaknya, maka itu adalah orang-orang yang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik dengan hamba Allah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam syarah Riyadhus Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh mereka ini adalah orang-orang yang teman terbaik ya, yang kita ingin berkumpul bersama mereka. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang maghdub. Maghdub artinya dimurkai. Nah, dimurkai. Humul Yahud, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Wa kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi. Dan setiap orang yang mengetahui al-haq tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dia berilmu tentang al-haq tapi tidak mau mengamalkan. Ini termasuk al-maghdub 'alaihim, yang dimurkai. Nah, qauluhu ta'ala waladdallin, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Humun nasara qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah nasara sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka sudah ada yang menyimpang ya. Sebelum diutusnya nabi ada yang lurus masih nasara itu ya. Ada yang sudah mulai menyimpang. Nah, semakin parah penyimpangannya ketika setelah diutusnya nabi, setelah tampak hujahnya, maka di kalangan mereka ada yang semakin menjauh dari al-haq. Nah, wa kullu man 'amila bighairil haqqi jahilan bihi. Setiap orang yang mengamalkan selain al-haq karena kebodohannya. Dia beramal, beribadah kepada Allah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak didasari oleh ilmu. Maka dia mengamalkan tanpa hak. Ini termasuk orang-orang yang sesat. Ada ucapan dari seorang ulama, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man fasada min ubadina fahuwa syabrahun minan nasara, wa man fasada min ulama'ina fafihi syabah minal yahud. Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kami, dari ahli ibadah umat Muhammad yang rusak, mereka itu ada kemiripan dengan Nasara. Ahli ibadah suka beribadah tapi tidak didasari ilmu, tidak berdasarkan dalil Quran, sunnah, dan teladan dari nabi dan para sahabat. Mereka rusak. Barang siapa yang rusak dari ubat kami, yang ahli ibadah kami, maka ada kemiripan dengan Nasara. Sedangkan yang rusak dari orang-orang alim kami, orang-orang yang mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya, waliyadu billah, nas'alullah as-salamah, fafi syabahun minal yahud. Ada kemiripan dengan Yahudi, kata Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama di Makkah, yang juga merupakan guru dari al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wafi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah, alaihim qira'atan sab'iyatan. Alaihim itu ada dua qira'ah. Qira'ah sab'ah. Kita boleh membaca dengan dua bacaan yang berbeda. Ihdahuma dhummal ha'u. Ha'nya di dhammah. Wathaniyah ihdahuma dhammul ha'. Nah, salah satunya adalah dengan mendhammahkan huruf ha'nya. Alaihum. Wathaniyah kasruha. Bacaan yang kedua adalah dengan mengkasrahkan ha'nya. Alaihim. Nah, berarti yang masyhur adalah yang dengan mengkasrahkan huruf ha. Ini qiraah yang masyhur. Kalau ada orang membaca alaihum, ya, itu termasuk qiraah sab'iyyah. Kemudian diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah agar kalau kita membaca qiraah yang tidak terkenal di kalangan orang awam, hati-hati karena bisa menimbulkan mafsadah. Jangan karena kita tahu qiraah ini bisa dibaca, kemudian kita sembarangan membacanya tanpa melihat kondisi dan situasi. Nah, kata beliau rahimahullah, wa'lam annal qira'ah allati laysat fil mushaf alladhi baina aydin nas la tanbaghi al-qira'ah biha 'indal 'ammah li wujuhin thalathah. Ketahuilah bahwasanya membaca bacaan Al-Qur'an dengan qira'ah yang tidak ada dalam mushaf, mushaf Utsmani ya, yang disusun sejak masa Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu an, alladhi baina aydin nas, mushaf yang di tangan manusia, la tanbaghi qira'ah biha, semestinya tidak dibaca indal 'ammah, di hadapan orang awam, li wujuhin salata, karena tiga alasan. Al-wajhul awal, anna al-amma idha ra'au hadha al-Qur'an al-azim alladhi qad mala'a qulubuhum ta'zim ta'zimah wa ihtiramah idha ra'auhu marrah kada wa marrah kada tanzidu manzilatahu indahum li'annahum awam la yufarriqun. Karena orang awam itu pandangan dia terhadap Al-Qur'an adalah pandangan pengagungan, hatinya penuh dengan pengagungan terhadap Al-Qur'an. Tapi orang awam kalau melihat kadang Qur'annya dibaca begini, kadang dibaca dengan bacaan yang lain, itu bisa menyebabkan pengagungannya turun karena keawaman dia. Nah, karena keawaman dia, dia tidak bisa membedakan. Dia tidak tahu bahwasanya qiraah itu sama-sama boleh. Maka ini bisa menurunkan penghormatan terhadap Quran di pandangan orang awam. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annal qari yuttaham bi annahu la ya'rif. Nanti qari-nya, kita sebagai pembaca Al-Quran akan dituduh sebagai orang tidak tahu. Li annahu qara'a indal amma bima la ya'rifuna. Karena qari tadi membaca di hadapan orang awam sesuatu yang tidak diketahui oleh orang awam tadi. Fayabqa hadzal qari hadits al awam fi majalisihim Maka qari ini akan jadi perbincangan di kalangan orang awam, dibicarakan. Fulan tadi malam baca Quran kok alaihum siratal ladzina an'amta alaihum, dia katanya belajar. Belajar ilmu dari ulama katanya, tapi kok bacanya alaihum, dia tidak tahu. Nah, jadi perbincangan. Al-wajhu tsalits, alasan yang ketiga, annahu idza ahsana al-'amil dhann bi hadha al-qari wa anna 'indahu ilman bima qara fa dhahaba yuqalliduhu fa rubbama yukhti thumma yaqra'u al-qur'an la 'ala qira'ati al-mushaf wa la 'ala qira'ati at-tali alladhi qara'aha wa hadhihi mafsadah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alasan yang ketiga, kalau orang awam tadi husnudzon kepada qari tadi, orang awam tadi mengira bahwasanya qari ini memang punya ilmu, dia tahu qiraahnya alaihim boleh, alaihum boleh. Nah, padahal bayuqalliduh, maka orang awam ini taklid, kemudian mengikuti qari tadi. Farubbama yukhti, kadangkala salah karena dia tidak punya pondasi keilmuan yang kuat tentang qiraah, mana yang benar, apa yang bisa dibaca secara benar, mana yang salah. Ketika dia taklid mengikuti qari tadi, kadang lupa dia dengan apa yang pernah dia dengar sehingga salah ketika meniru. Tsumma yaqra'ul Qur'an la 'ala qira'atil mushaf, akhirnya dia baca Qur'an tidak dengan bacaan yang ada di mushaf, juga tidak dengan bacaan yang dibaca oleh qari tadi, maka ini mafsadah. Misalkan kalau dia pernah dengar ada qari yang dia ketahui sebagai orang yang alim membaca alaihum. Nah, kemudian orang awam namanya kurang pondasi keilmuannya, kemudian hafalannya mungkin juga lemah, dia akhirnya suatu saat tuh ada qiraah yang lain yang berbeda yang boleh dibaca. Tapi dia lupa bacaannya alaihum, suatu saat dia baca alaiham misalkan. Padahal tidak boleh dibaca dengan bacaan itu. Nah, tidak termasuk bacaan di mushaf, juga tidak termasuk bacaan yang dibaca oleh qori tadi. Nah, itu tiga alasan kenapa kalau kita membaca di hadapan orang awam, ikuti yang sudah masyhur, jangan sampai menimbulkan fitnah. Wa li hadza qala Ali radhiyallahu an, karena itu Ali berkata, hadditsun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasul. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan yang mereka ketahui. Apakah kalian suka ketika Allah dan Rasulnya didustakan? Karena kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ilmu, tetapi tidak sampai di jangkauan pengetahuan orang awam, sesuatu yang sudah mereka kenal, akibatnya mereka tanpa disadari mendustakan Allah dan Rasulnya dengan sebab kita. Nah, maka tidak setiap hal yang benar itu harus disampaikan semua. Al-haq memang hak, tapi perlu hikmah di dalam menyampaikan. Hikmah itu adalah meletakkan sesuai dengan tempatnya untuk kemaslahatan, kemaslahatan yang besar. Nah, Bapak Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, innaka la tuhadditsu qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang tidak sampai kepada akal mereka, kecuali bisa menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Hadis kita sampaikan di dalam kelompok orang-orang yang banyak, orang awam. Nah, misalkan hadis tentang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika dibonceng, ketika membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah?" Nah, Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan hak Allah kepada hamba, an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hamba itu harus beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Sedangkan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak menyiksa mereka jika mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyampaikan hadis ini dengan penjelasan yang kurang, dikhawatirkan orang akan bermudah-mudahan. Oh, saya sudah tauhid, saya tidak keluar dari tauhid, aman, tidak akan disiksa oleh Allah. Akhirnya dia bermudah-mudahan mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan kebid'ahan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, bermudah-mudahan karena merasa aman. Akibatnya dia terjerumus ke dalam kebinasaan. Padahal semestinya kalau dia mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan berusaha meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah, baik itu kesyirikan atau kekufuran atau kemaksiatan atau kebid'ahan, semuanya ditinggalkan. Nah, kalau dia tergelincir, jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang itu, kemudian dia berusaha untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau hadisnya tidak dipahami, maka bisa menjadi fitnah. Karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau tidak menyebarkan hadis itu ketika Nabi masih hidup. Mu'adz bin Jabal senang dapat hadis dari Nabi, ilmu baru tentang hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah. Maka Mu'adz pun karena semangat menyampaikan kebenaran, memberikan kabar gembira kepada manusia, berkata kepada Nabi, afala ubashirin nas, apakah boleh saya sebarkan kabar gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Nabi menyatakan, la fayattakilu, jangan, nanti akan membuat mereka bermudah-mudahan, menggampangkan. Nah, maka Mu'ad bin Jabal pun tidak menyampaikan hadis itu. Tapi ketika Mu'ad akan meninggal dunia, baru Mu'ad menyampaikan hadis itu, khawatir termasuk dosa menyembunyikan ilmu. Nah, wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lamma sami'a Hisham bin Hakim yaqra'u ayatan lam yasma'ha Umar 'ala al-wajhi alladhi qara'aha Hisham khasamahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika mendengar Hisham bin Hakim membaca sebuah ayat yang bacaan ayat itu tidak pernah didengar oleh Umar. Umar tidak pernah dengar ayat itu dibaca dengan qiraah seperti itu. Maka Umar pun mengajak Hisham kepada Nabi untuk mendapat arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Hisham iqra. Maka Nabi berkata kepada Hisham, bacalah. Falamma qara'a qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha unziltu. Ketika Hisham membaca bacaan itu, bacaan ayat tersebut, Nabi menyatakan, demikianlah diturunkan ayat dengan bacaan seperti itu kepadaku. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, iqra, bacalah. Falamma qara'a qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha unziltu. Demikianlah dibaca, diturunkan kepadaku. Seperti yang dibaca oleh Umar, itu juga yang diturunkan kepadaku. Di anna al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. 7 ragam bacaan. Nah. Fakana an-nas yaqra'una bima biha hatta jama'aha Utsman radhiyallahu anhu ala harfin wahid hina tanaza'a an-nas fi hadhihi al-ahruf. Dulu manusia membaca dengan 7 ragam bacaan itu. Hingga kemudian dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu an dengan 1 ragam bacaan saja. Seperti yang ada di mushaf kita itu 1 ragam bacaan. Hina tanaza'a an-nas fi hadhihi al-ahruf, ketika manusia mulai berselisih dengan ragam bacaan yang berbeda-beda. Ketika kaum muslimin sudah mulai menyebar, Islam mulai masuk ke berbagai negara-negara, menguasai negara-negara baru yang ajam, bukan Arab. Maka mulai ada yang baca dengan bacaan qiraah yang ini, ada yang baca dengan qiraah yang ini, kemudian mereka berselisih. Fakhafa radhiyallahu anhu an yashtadda al-khilaf. Maka Utsman radhiyallahu an takut perselisihan itu semakin besar. Fajama'aha fi harfin wahid. Maka Utsman pun mengumpulkan mereka pada 1 ragam bacaan. Wa huwa harfu Quraisy, yaitu bacaan dengan logat Quraisy, dengan dialek Quraisy. Li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladhi nuzila alaihi al-Qur'an bu'itha minhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Qur'an diturunkan kepada beliau, beliau diutus dari mereka, dari Quraisy. Wa nusiyat al-ahruf al-ukhra. Kemudian ragam bacaan yang lain pun dilupakan. Fa idza kana Umar radhiyallahu anhu fa'ala ma fa'ala bisahabi wa fama baluka bi'ami yasma'uka taqra'u ghayra qira'atil mushaf al-ma'ruf indah. Kalau Umar radhiyallahu anhu melakukan hal itu, beliau melakukan hal tersebut kepada sahabat. Umar sampai kaget dan membawa sahabat ini ke Nabi. Heran Umar, kok ada bacaan seperti ini? Padahal itu sahabat juga. Fama baluka bi'ami yasma'uka taqra'u ghayra qira'atil mushaf al-ma'ruf indah. Lalu bagaimana kalau orang awam dengar bacaan yang berbeda dengan bacaan yang biasa dia dengar? Maka keheranan dia akan lebih besar. Ya. keheranan dia dan pengingkaran dia akan lebih besar. Nah, Umar saja dengar bacaan sahabat yang lain beda dengan bacaan dia, padahal bacaannya sama-sama dari Nabi. Itu mengingkari dengan keras, tapi kemudian diarahkan, diluruskan oleh Nabi. Lalu bagaimana kalau orang awam? Lebih heran lagi dia. Nah, kalau Umar masih perbuatannya selalu terbimbing, tidak serta-merta marah berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri, enggak, diarahkan kepada Nabi, rujuk kepada orang yang lebih alim. Nah, terbimbing. Nah, tapi kalau orang awam bahaya, dia bisa berbuat hal-hal yang tidak diharapkan, menuduh orang yang bacaannya beda kemudian kafir misalkan, atau hal-hal yang lain yang dikhawatirkan. Nah, walhamdulillah madama al-ulama muttafiqin ala annahu la yajib an yaqra al-insan bi kulli qira'ah. Alhamdulillah, ulama terus menerus sepakat bahwasannya tidak wajib bagi seseorang membaca dengan seluruh qira'ah. Seandainya seorang menguasai qira'ah sab'ah, seandainya ada orang yang menguasai qira'ah sab'ah, tidak wajib bagi dia untuk membaca dengan semua ragam bacaan itu. Dengan satu ragam bacaan saja terus dia baca tidak apa-apa. Ulama sepakat. Wa annahu law iqtasara 'ala wahidin min al-qira'at fala ba'sa. Kalau dia mencukupkan untuk membaca dengan satu ragam bacaan saja, ini tidak mengapa. Fada'il fitnah wa asbabiha. Fada'il fitnah wa asbabaha. Maka tinggalkan fitnah dan sebab-sebab yang mengarah kepada fitnah. Tinggalkan. Nah, memang itu benar. Tapi tidak selalu yang benar itu harus disampaikan di kondisi yang tidak sesuai. Nah, selama itu bukan wajib. Selama itu bukan wajib. Nah, kan tidak wajib kita harus membaca dengan bacaan yang berbeda-beda. Nah, al-fawaid, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, masya Allah. Ini faedah-faedah yang diistimbatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayatain dzikru tafsil ba'dal ijmal. Di antara faedah dari dua ayat ini adalah menyebutkan yang global, menyebutkan yang rinci setelah global. Jadi, cara penyampaian Quran itu, sampaikan yang global dulu. Sampaikan yang global dulu. Baru setelah itu disebutkan secara rinci. Nah, ini cara Al-Quran. Seperti dalam kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, juga disebutkan global dulu di awal, baru kemudian dirinci. Nah, ini cara Al-Quran dalam menjelaskan. Dan itu sebaik-baik penjelasan. Kalau kita menjelaskan kepada seseorang, ya, jelaskan secara global dulu. Nah, baru setelah itu rinci. Kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak kita, memberitahu tentang mobil, misalkan. Mobil itu seperti apa? Mobil itu adalah, kita sebutkan secara global, kendaraan yang bisa, biidznillah, bisa mengantarkan kita ke berbagai tempat. Selama ada bensinnya, misalkan. Selama ada BBM-nya. Nah, disebut secara global dulu. Baru setelah itu jelaskan rinciannya. Bahwasanya di mobil itu ada alat kemudinya. Ada setirnya. Ada remnya. Rem itu fungsinya bagaimana. Di situ ada gasnya. Ada persnelengnya. Nah, juga ada jok atau bangkunya. Nah, ada spionnya. Spion itu fungsinya ini. Baru dirinci. Nah, jelaskan secara global dulu, baru kemudian rincikan. Liqaulihi ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, wa hada mujmal. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ke jalan yang lurus. Hada mujmal. Ini masih global. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Tapi bagaimana rincian jalan yang lurus itu, kita belum membacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa hadza mufassal. Sedangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ini baru dirinci. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Berarti kita punya contoh. Kalau ingin jalan yang lurus, ikut nabi. Kalau ingin jalan yang lurus, ikut siddiq. Kalau ingin jalan yang lurus, ikut syuhada. Kalau ingin jalan yang lurus, ikut orang-orang soleh. Bagaimana mereka? Nabi ada hadis-hadisnya yang menjelaskan bagaimana kehidupan beliau. Siddiq ada sirah. Sirah sahabat. Nah, dan tarajum yang ditulis oleh para ulama. Nah, syuhada juga begitu. Ulama-ulama ada biografi-biografinya. Kita ikut mereka. Salihin juga begitu. Nah, sudah masuk ke dalam rincian. Di annal ijmal thumma tafsil fihi faedah. Karena penjelasan yang global kemudian diikuti dengan rincian, di situ ada faedah. Fa innan nafsa idza ja'a mujmal tatarqab. Karena jiwa manusia ketika mendapat penjelasan yang global, dia merasa ingin tahu. Watatashawwaf litafsil, dan berharap dapat perinciannya. Seperti tadi yang saya sebutkan, anak kecil dikasih tahu mobil, atau kalau dalam bahasa Melayu kereta ya, kereta. Kereta itu bisa berjalan dari kota ke kota. Oh, iya ya, berarti manfaatnya besar. Seperti apa kereta itu? Nah, baru mereka ada keingintahuan yang besar untuk mengetahui detailnya. Tapi kalau kita sejak awal sudah menjelaskan ini rem, ini adalah setir, ini adalah spion, ini adalah apa namanya, persneleng. Satu hal yang rumit bagi mereka, mereka tidak ada ketertarikan karena belum tahu manfaatnya. Nah, watatashawwaf litafsil wal bayan, ingin segera dapat perincian dan penjelasan. Fa idza ja'a at-tafsil warada 'ala nafsin musta'iddah liqabulihi mutashawwafah ilayhi. Kalau datang perincian setelah itu, maka jiwa itu sebenarnya sudah siap akan menerima penjelasan tadi. Tsumma fihi faidah tsaniyah, kemudian di situ ada faidah yang kedua. Huna wa hiya bayan anna alladhina an'ama Allahu 'alaihim 'ala shirath al-mustaqim. Faedah yang kedua di sini adalah penjelasan bahwa orang yang Allah berikan nikmat itu berada di atas jalan yang lurus. Para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang soleh itu berada di jalan yang lurus. Nah, faedah yang kedua, wa minha isnadun ni'mah ila Allah Ta'ala wahdah fi hidayatil ladina an'ama 'alaihim li'anna fadlu mahdh min Allah. Menyandarkan nikmat kepada Allah semata. Jadi faedah yang lain adalah kalau kita menyandarkan nikmat, sandarkan nikmat kepada Allah satu-satunya dalam hal memberikan petunjuk kepada orang yang Allah beri nikmat. Karena hidayah taufik itu fadlun mahd minallah. Karunia hanya dari Allah saja. Yang lain tidak bisa memberikan hidayah taufik itu. Karena itu kita menyatakan an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat ya Allah. Nikmat itu dari siapa? Dari engkau ya Allah. Nikmat imannya para nabi, imannya para siddiq, para syuhada, para salihin. Mereka beriman dan beramal soleh atas taufik darimu. Itu darimu ya Allah. Maka disandarkan nikmat itu hanya kepada Allah saja. Nah, karena nikmat hidayah taufik itu hanya dari Allah. Yang lain tidak bisa. Nah, yang membuat seseorang cinta kepada al-haq, benci kepada kebatilan, cinta kepada taat, benci kepada kemaksiatan, itu hanya Allah yang bisa. Nah, yang ketiga, wa minha inqisamun nas ila thalathati aqsam. Manusia terbagi menjadi tiga golongan. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini, dua ayat ini adalah yang ketiga, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Qismun an'amallahu alaihim, golongan yang Allah beri nikmat. Itu golongan pertama. Wa qismun maghdhub alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah. Golongan kedua. Wa qismun dhalun, dan golongan yang sesat. Jadi ada tiga golongan, golongan yang Allah beri nikmat, golongan yang dimurkai, dan golongan yang sesat. Waqad sabaqa bayan hadhil aqsam, telah disebutkan penjelasan dari macam-macam ini. Wa asbabul khuruj anis siratil mustaqim immal jahl awil inad. Penyebab seorang keluar dari jalan yang lurus itu ada dua. Immal jahl, bisa jadi karena ketidaktahuan. Awil inad, atau menentang. Menentang itu artinya dia tahu tapi tidak mau ikut jalan itu. Ini dua sebab orang terjauhkan dari jalan yang lurus. Dua sebab orang menyimpang dari jalan yang benar. Immal jahl awil inad. Bodoh, tidak tahu bahwasanya itu benar. Tidak tahu mana jalan yang lurus dia. Nah, dia tidak tahu ulama ahlus sunnah itu yang mana. Sehingga dia keliru di dalam mengikuti ulama yang jahat. Karena kebodohan dia. Dia diarahkan kepada jalan yang melenceng, yang menyimpang, dia tidak sadar. Karena dia tidak tahu. Awil inad, atau dia menentang. Sudah tahu ilmunya, tapi dia tentang. Karena kesombongan dia. Kalau orang yang benar-benar tahu biografi para ulama, paham bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ulama ahlus sunnah, ahlul hadis. Nah, bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu ulama ahlus sunnah. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama ahlus sunnah sebenarnya. Kalau mereka mengkaji, nah, biografinya dengan baik. Tapi karena dia menentang, tetap saja dia mengatakan itu ulama jelek. Padahal kalau dia mau baca biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum beliau berdakwah, beliau berkeliling menuntut ilmu. Mulai dari kampung halaman beliau Al-Uyainah, kemudian beliau naik haji ke Mekkah. Di kampung halaman beliau Al-Uyainah, beliau belajar kepada ayahnya, kepada kakeknya juga. Yang ayah dan kakek Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah ulama Hanabilah. Yang punya sanad bersambung dalam fikih Hambali kepada Imam Ahmad bin Hambal. Menjadi qadhi di dua tempat. Ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadi qadhi di dua tempat. Di Uyainah sama di Huraimilah. Qadhi itu hakim. Orang harus ahli fikih. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpindah ke Mekkah, berniat untuk berhaji sekaligus mengambil ilmu dari ulama-ulama Mekkah. Setelah itu beliau berpindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah. Juga mengunjungi Masjid Nabawi, salat di sana. Nah, dan juga mengambil ilmu dari beberapa ulama, di antaranya Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Abdullah bin Ibrahim bin Saif, salah seorang ulama yang memiliki sanad bersambung. Hadis pertama yang diajarkan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif adalah hadis al-musalsal bil awwaliyah. Hadis pertama yang diajarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hadis al-musalsal bil awwaliyah. Apa maksudnya al-musalsal bil awwaliyah? Hadis yang sanadnya bersambung dari satu perawi ke gurunya, kemudian ke gurunya lagi, yang setiap perawi selalu menyatakan, saya mendengar hadis ini sebagai hadis pertama yang saya dengar dari guru saya. Kemudian gurunya menyatakan, saya mendengar ini hadis yang pertama saya dengar dari guru saya. Kemudian gurunya lagi, begitu terus. Hadis pertama adalah Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, mereka akan mendapat kasih sayang dari Ar-Rahman. Dengan sanad bersambung dari gurunya, sampai Imam Ahmad yang meriwayatkan di musnad Imam Ahmad, sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup sampai di situ, Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saib juga memberikan ijazah periwayatan hadis dalam kitab-kitab induk yang 6. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah. Kemudian masih juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan sanad bersambung periwayatan 3 kitab hadis yang disusun 3 imam madhab. Muwatta Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad, dan juga Musnad Ahmad bin Hanbal. Dari 3 madhab beliau mendapatkan sanad yang bersambung dari penulis 3 madhab penulis hadis. Kemudian melalui Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian dikenalkan dengan seorang alim yang lain, Syekh Hayyat As-Sindi, seorang yang kelahiran As-Sindi. Sindi itu daerah Pakistan, kemudian berpindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah hingga meninggal di sana, mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi. Dari sana juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan jalur periwayatan sampai kepada Imam Al-Bukhari juga, Sahih Muslim juga. Nah, Syekh Hayyat As-Sindi itu termasuk guru dari Al-Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Tapi orang-orang yang sudah tahu, bisa membaca biografinya, karena inat, karena penentangan pada mereka, mereka tidak mau ikut dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Padahal dakwah beliau dibangun di atas ar-rahmah, kasih sayang. Karena hadis pertama yang beliau dengar dari gurunya adalah ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang, mereka akan disayangi oleh ar-rahman. Maka dakwah beliau didasarkan pada kasih sayang, kasihan kepada umat yang tertenggelam dengan kesyirikan, kasihan ketika umat melakukan penyimpangan-penyimpangan. Beliau bisa saja diam, tidak peduli dengan mereka, bisa saja beliau, tapi beliau punya kasih sayang. Maka beliau ajarkan, i'lam rahimakallah. Betapa banyak karya-karya beliau dimulai dengan ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Nah, walladzina sababu khurujihim al-inathum al-maghdub alaihim. Yang sebab keluarnya dari jalan yang lurus itu adalah al-inat, penentangan, mereka itu adalah al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Wa ala ra'sihim al-yahud. Pimpinan utama orang yang dimurkai itu adalah al-yahud. Nah, wal akharun alladzina sababu khurujihim al-jahl kullu man la ya'lamul haqq. Dan orang-orang lain yang sebab keluarnya dari al-haq itu adalah kebodohan, adalah setiap orang yang mengetahui al-haq, yang tidak mengetahui al-haq, tidak berilmu. Wa ala ra'sihim an-nasara. Pimpinan mereka adalah Nasara. Wa hadha binisbati li halihim qabla al-bi'tsah anil nasara. Amma ba'da al-bi'tsah faqad alimul haqq wa khalafuhu. Kata Syekh rahimahullah, ini dalam hal keadaan mereka sebelum diutusnya Rasul. Sebelum diutusnya Rasul, mereka itu, kebanyakan mereka mengamalkan ibadah tanpa ilmu. Sebelum diutusnya Nabi. Kaum Nasara begitu, sebelum diutusnya Nabi. Amma ba'dal bi'tsah faqad alimul haqq wa khalafuh. Tapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tahu kebenaran. Mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebenaran, harusnya beriman kepada beliau, masuk Islam. Wa khalafuhu, tapi mereka menyelisihinya. Fasaruhum wal yahud sawaan kulluhum maghdub alaihim. Maka mereka Yahudi dan Nasara sama saja, semuanya dimurkai oleh Allah. Sudah datang hujjah, Nabi diutus, tapi tidak mau mereka menentang, bukan karena tidak tahu, tapi menentang. Wa min fawaidil ayatain, yang keempat di antara faedah dari ayat ini adalah balaghatul Quran, ketinggian sastra bahasa Al-Quran. Haitsu ja'at ta'bir 'anil maghdubi 'alaihim bismil maf'ul addal 'ala anna al-ghadab 'alaihim hasil min Allah Ta'ala wa min awliya'ih. Begitu indah, begitu tinggi sastra Al-Quran. Diungkapkan al-maghdubi 'alaihim dengan isim maf'ul. Ya. Maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya objek penderita. Tidak, Allah nyatakan ghairil ladzina ghadabta 'alaihim, misalkan. Bukan orang yang engkau murkai, ya Allah. Tapi yang dimurkai. Kenapa disebut dimurkai? Karena kemurkaan itu menjadi bersifat umum. Kemurkaan dari Allah, juga kemurkaan dari wali-wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa. Murka kepada mereka. Marah kepada mereka. Kalian tahu kebenaran, tapi kalian tidak ikut. Maka kemurkaannya bukan dari Allah saja. Tapi juga dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang merupakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika disebut al-maghdub 'alaihim, yang dimurkai, ini maknanya lebih umum. Yang marah kepada mereka bukan hanya Allah, tapi juga bisa para malaikat Allah, juga orang-orang yang beriman juga marah kepada mereka. المخالف أهل الحق من الضالين فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل أنه يقدم الأشد فالأشد. Ketika menyebutkan sesuatu, dahulukan yang lebih parah, ya. Kemudian turun tingkat keparahannya, karena Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan yang dimurkai dibandingkan yang sesat. Allah dahulukan menyebutkan kan yang dimurkai, baru setelah itu yang sesat. Berarti yang lebih parah itu adalah yang dimurkai. Sebutkan yang lebih parah dulu, yang lebih keras penentangannya. Ya. Karena orang yang dimurkai itu lebih besar penentangannya terhadap al-haq dibandingkan orang sesat. Karena orang yang menyelisihi sesuatu berdasarkan ilmu di yang dimurkai dulu disebutkan, baru kemudian yang sesat. Karena yang dimurkai itu lebih besar penentangannya ketika dia menyelisih al-haq karena ilmunya. Nah, itu lebih sulit kembali kepada al-haq. Yang terakhir, penjelasan dari Syekh di sini, wa 'ala kulli hal as-surah hadhihi 'azimah. Surat ini adalah surat yang agung. ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة. Tidak mungkin saya ataupun selain saya bisa melingkupi maknanya seluruhnya, bisa tahu makna seluruhnya dari kandungan Al-Fatihah ini, karena begitu agung, ummul kitab, induk dari Al-Quran, begitu besar, surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Tidak mungkin saya dan selain saya bisa memiliki ilmu ataupun penjelasan yang mencakup keseluruhan isi Al-Fatihah, karena saking besarnya kandungan Al-Fatihah itu. Lakin hadza qatrah min bahr. Namun ini yang dijelaskan oleh Syekh ini bisa jadi seperti qatrah min bahr, setitik air laut. Setitik saja. ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. Barang siapa yang ingin penjelasan lebih luas tentang makna dalam Al-Fatihah yang kita kaji ini, hendaknya dia merujuk kepada kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, itu mungkin yang bisa kita itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.